وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة yang berbahagia, Alhamdulillah kita sekarang sudah berada pada pertengahan bulan Sya'ban yang kemudian dikenal oleh masyarakat kita dengan Nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Bulan artinya tinggal sekitar setengah bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang suci dan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan Sya'ban dijadikan oleh Nabi sebagai bulan persiapan agar umat masuk di bulan Ramadan itu betul-betul secara optimal siap, sehingga segala sesuatunya disiapkan pada bulan Sya'ban. Penjelasan-penjelasan mengenai ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, bahkan termasuk juga program kegiatan-kegiatan di tengah keluarga dan di tengah masyarakat, sering atau dianjurkan untuk dirancang pada bulan Sya'ban ini, sehingga kegiatan-kegiatan nanti tidak mengganggu kesucian Ramadan dan tidak mengganggu kehusyuan kita melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Kita mempersiapkan ilmunya tentang apa yang harus dilakukan, kemudian juga kita mempersiapkan keluarga dan bahkan situasi yang kondusif supaya Ramadan itu betul-betul menjadi bulan yang istimewa, bulan yang suci. Umpamanya saja bagi kita yang kebetulan mempunyai amanah bisnis di bidang restoran, tentu harus menyesuaikan jam bukanya. Apalagi yang bisnis hiburan, tentu harus menyesuaikan dengan kesucian dan Ramadan. Bahkan juga mungkin kegiatan-kegiatan kita di tengah-tengah keluarga, bagaimana kita bisa menikmati Ramadan. Nabi menyampaikan pesan apabila Ramadan akan tiba, beliau mengumpulkan para sahabatnya dan beliau menyatakan, bergembiralah kalian, karena kalian akan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan belum dan yang penuh yang bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh barakah. Jadi ada satu sikap gembira. Jangan sampai begitu tiba bulan Ramadan kita mengeluh, sialan udah puasa lagi. Justru kita harus gembira. Bahkan Nabi SAW menyatakan, seandainya orang itu tahu tentang kesucian, keunggulan dan keagungan Ramadan, pasti dia ingin hidupnya itu pada bulan Ramadan. Ia akan sedih kalau akan berpisah dengan bulan Ramadan. Yang juga tidak kalah pentingnya bagi kita yang kebetulan tahun yang lalu punya hutang puasa qadha, maka hendaknya qadha puasa dilakukan sebelum datang Ramadan berikutnya. Jadi masih ada waktu beberapa hari untuk melaksanakan qadha saum atau mungkin pembayaran fidyah. Bulan Ramadan, syahrul siam itu diberikan gelar dengan berbagai macam gelar. Tidak kurang dari 10 gelar untuk Ramadan untuk menunjukkan kesucian, kemuliaan dan keagungannya. Disebut syahrul siam, bulan puasa, syahrul Quran, bulan Al-Quran, syahrul tilawah, bulan bacaan Al-Quran. Disebut syahrul sabri, bulan kesabaran, syahrul jud, bulan kedermawanan, syahrul najah, bulan keselamatan, syahrul rahmah, bulan kasih sayang, syahrul barakah, bulan yang syarat dengan keberkahan, kemudian syahrul maghfirah, bulan ampunan, syahrul rahmah, bulan kasih sayang, bahkan disebut syahrullah, bulan Allah. Nabi sendiri menggunakan kata-kata sayyidu syuhur, ratu dari segala bulan. Nama-nama ini menunjukkan keistimewaan, keagungan dan kemuliaan Ramadan. Ada sejumlah peristiwa yang oleh Allah dipilih. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Pertama adalah kewajiban muslim melaksanakan ibadah saum selama satu bulan penuh. Itu hanya pada bulan Ramadan. Di bulan lain malah kita dilarang untuk melaksanakan saum wisol. Saum wisol itu saum tidak buka-buka. pertama saum seperti bersapa, maghrib tidak buka, itu dilarang. Yang kedua, setiap hari puasa malah tidak boleh. Ketika seorang sahabat meminta izin kepada Nabi supaya ia diberi izin melaksanakan puasa terus-terusan setiap hari, seumur hidup saya mau puasa saja, kata Nabi, jangan. Izinkan ya Rasulullah, kata Nabi, jangan. Kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Oh, saya sehat terus ya Rasulullah kalau puasa. Kamu juga ada kewajiban lain, mencari nafkah, mungkin juga jihad, berperang pada saat diperlukan. Kata sahabat, itu hanya apa-apa ya Rasulullah. Kegiatan-kegiatan saya tidak akan terganggu. Kamu punya istri, istrimu juga harus kamu hargai. Istri saya ridho ya Rasulullah. Nah, sampai Nabi mengatakan, kalau kamu ingin juga puasa terus-terusan, lakukan saja saum Daud. Saum Daud. Saum Daud itu saum sehari puasa, sehari tidak. Dan kemudian ini dijadikan salah satu syariat Islam. Saum sunat. Tapi Nabi sendiri membiasakan saumnya itu Senin, Kamis, dan tiap tanggal 13, 14, 15. Tapi ada beberapa sahabat yang melakukan saum Daud. Jadi ada saum Daud, ada salat Daud, ada saum Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, tanpa batas, terus mau berapa lama pun. Dan ada yang disebut salat Daud. Salat Daud adalah Nabi Daud katanya tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Salat malam, Nabi sendiri kan membiasakan ada nisbah separuh malam, atau lebih dari separuh malam, atau kurang dari separuh malam. Kepada para sahabatnya, Nabi menganjurkan sulutul lail, sepertiga malam. Nah, ada sholatu Daud. Jadi pada bulan Ramadan, kita diwajibkan puasa selama satu bulan penuh. Ada puasa wajib yang di luar Ramadan, penuh satu dua bulan bahkan, yaitu saum kifarat. Saum kifarat itu dikatakan mutawaliyah terus-terusan. Nanti akan kita bahas. Jadi ini yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita wajib melaksanakan ibadah salat. Yang kedua, pada bulan Ramadan Al-Quran Karim diturunkan. Syahrul Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran Karim. Para ulama biasanya menyampaikan dua. Pertama, katanya Quran konsep secara utuh disampaikan oleh Allah ke langit dunia ini pada malam Al-Qadar. Rujukannya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan dia Quran itu pada malam Al-Qadar. Kemudian yang kedua, diartikan diturunkannya Al-Qur'an adalah ketika Allah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alaqal insana min alaq, dan seterusnya sampai malam ya'lam. Nah, itu turun pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Rujukannya adalah ayat Al-Quran bahwa Quran itu turun Yaumul Furqan. Yaumul Furqan adalah hari tempat terjadinya pertempuran besar antara umat muslim dengan musyrikin, yaitu Perang Badar. Itu tanggal 17 Ramadan. Makanya ada Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Ada beberapa komentar ahli tafsir. Beliau-beliau mengemukakan, bukan hanya Quran yang turun pada bulan Ramadan, tapi kitab-kitab suci Allah sebelum Quran juga diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan turunnya kitab-kitab suci Allah. Wallahu'alam, rujukan dari Qurannya tidak ada, hadisnya saya belum menemukan, tapi begitulah pendapat beberapa ahli tafsir para ulama. Wallahu'alam, tidak menjadi pokok keimanan kita. Selanjutnya, pada bulan Ramadan Nabi kita dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Tepatnya pada waktu beliau berusia menjelang 41 tahun, setelah beberapa hari melakukan tahannus, renungan, berkontemplasi, berzikir, berdoa di sebuah bukit namanya Bukit Cahaya, Jabal Nur, 5 mil sebelah utara kota Makkah. Di atasnya ada tumpukan batu-batu besar, kemudian membentuk sebuah ruangan, itulah yang dikenal dengan Gua Hira. Ketika Nabi sedang ada di sana, dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul dengan kedatangan Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian ada lagi komentar beberapa ahli tafsir. bukan hanya Nabi Muhammad yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada bulan Ramadan, tapi juga sejumlah Nabi-Nabi sebelum beliau, katanya, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul itu pada bulan Ramadan. Nah, ini juga rujukannya dalam Al-Quran tidak ada, hadisnya saya belum menemukan, tapi begitulah pendapat sebagian penulis, wallahualam, tidak menjadi pokok keimanan. Tapi yang pasti bahwa beliau memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah dengan menerima wahyu pertama adalah pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan itu juga Allah menciptakan malam yang istimewa, malam yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar adalah malam istimewa yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira 83 tahunan. Kenapa dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Karena pada malam itu Jibril dan sejumlah malaikat turun ke bumi menaburkan rahmat dan barakah Allah sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Nah, itu menurut sejumlah hadis malam Al-Qadar itu terjadi setiap bulan Ramadan. Ada satu dua pendapat yang mengatakan malam Al-Qadar itu dulu saja pada waktu turunnya Al-Quran. Tapi sejumlah hadis menunjukkan bahwa Al-Qadar itu harus dicari oleh umat Islam pada setiap bulan Ramadan. Mungkin kita akan bertanya-tanya, wah kalau begitu di sini ada malam Al-Qadar dan di Amerika ada siang Al-Qadar. Nah, wallahu a'lam lah. Pendeknya malam Al-Qadar itu terjadi. Beberapa hadis mengatakan malam Al-Qadar itu banyak terjadi pada 10 hari terakhir. Makanya 10 hari terakhir harus menjadi puncak dan klimaks dari seluruh takarub kita kepada Allah. Nah, bukan klimaks untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis mengatakan bahwa malam Al-Qadar itu terjadi pada malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25. Itu ada jelas hadisnya. Dan kita dianjurkan untuk beribadah, mencari Al-Qadar itu dengan ibadah. Imam Al-Ghazali dalam karya besarnya Ihya Ulumuddin mengemukakan, menurut beliau malam Al-Qadar itu katanya sudah bisa diprediksi setiap tahun, sudah bisa dihitung tergantung hari apa Ramadan itu tanggal satunya. Kalau tanggal satunya hari Senin, malam Al-Qadarnya tanggal sekian. Kalau hari Selasa, tanggal malam Al-Qadarnya tanggal sekian. Kalau hari Rabu, pasti Al-Qadarnya tanggal sekian. Sengaja saya perlu menggunakan sekian-sekian supaya bapak-bapak jangan memilih tanggal itu saja. Dan saya sendiri lupa memilih tanggalnya itu. Nah, ini malam Al-Qadar. Di kita memang sering ada mitos, dongeng-dongeng, cerita-cerita bahwa malam Al-Qadar itu ada, katanya apa, ada awan turun ke bawah, kemudian ada tiupan angin yang enak, kemudian ada pohon-pohon menundukkan pusatnya atasnya. Nah, itu cuma mitos dan cerita-cerita saja. Wallahu a'lam, yang pasti malam Al-Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya, keistimewaan Ramadan adalah ditandai oleh janji Allah. Setiap amal kebajikan yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Yang dimaksud dengan amal kebajikan bukan hanya sholat, zikir, sholawat, doa, istighfar, i'tikaf, tapi juga kerja, tapi juga belajar, tapi juga membangun masyarakat, membangun rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, menciptakan lingkungan yang baik, mungkin juga membuang sampah, dibuang ke tempat sampah, kemudian juga mungkin menanam pohon lindung, atau membangun rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Pendeknya, semua amal kebajikan yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Hadis mengemukakan setiap ibadah sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala seperti amal ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan, di luar Ramadan. Sedangkan ibadah fardu yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah fardu yang sama yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi kalau bapak-bapak memberi nafkah 1 juta kepada ibu, bulan Ramadan sama dengan 70 juta di luar Ramadan. Bukan berarti bulan Syaban tidak usah beri nafkah. Nanti aja Ramadan supaya pahalanya besar. Nah ini adalah pahala. Kemudian selanjutnya, Ramadan dikatakan juga sebagai syahrul ijabah, bulan dikabulkannya doa. Jadi perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan berdoa, bulan meminta kepada Allah dan bulan memberi kepada manusia. Jadi salah satu aktivitas Ramadan itu adalah banyak minta kepada Allah, banyak memberi kepada manusia. Semakin banyak minta kepada Allah, semakin banyak memberi kepada manusia, semakin tinggi kadar dan kualitas keimanan seseorang. Sebaliknya, banyak malas minta kepada Allah, banyak minta kepada manusia, semakin menurun kadar dan kualitas keimanan seseorang. Ada hal yang menarik para jamaah sekalian. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada masa-masa tertentu, ternyata Ramadan itu menjadi bulan prestasi. Ramadan itu adalah bulan karya besar. Ramadan itu adalah ternyata bulan perjuangan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan kemenangan. Ramadan itu bulan di mana umat Islam melakukan karya-karya besar, amal-amal strategis dengan kemenangan-kemenangan yang monumental. Mari kita baca sejarah bagaimana Ramadan sebagai bulan prestasi. Tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Umat Islam waktu itu baru 1 tahun berada di Madinah yang dari pindah dari Makkah. Belum sempat konsolidasi keluarga, belum punya rumah karena memang BI belum ada dan BTN belum ada. Jadi belum ada cicilan. Mereka belum punya rumah, tiba-tiba secara mendadak diserang oleh 1000 orang pasukan pilihan. Nabi hanya bisa mengadakan mobilisasi kekuatan rakyat 313 orang. Jadi kekuatan infanterinya sepertiga kurang. Kavalerinya mereka menggunakan ratusan ekor kuda dan unta. Nabi cuma menggunakan beberapa belas ekor kuda saja. Tapi apa yang terjadi? Perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan itu dimenangkan mutlak oleh umat Islam. Umat Islam memperoleh kemenangan yang luar biasa. Inilah perang paling pertama yang dilakukan oleh umat Islam karena mereka diserang oleh orang-orang musyrikin itu. Kemenangan Badar pada tanggal 17 Ramadan. Tahun berikutnya mereka dendam, menyerang lagi. Terjadi perang Uhud. Waktu itu umat Islam mendapatkan musibah. Pertama, sekian persen umat Islam tertipu oleh Abdullah bin Ubay, yaitu karena dia orang munafik mengeluarkan isu-isu yang salah, sehingga sekian ratus umat Islam tidak ikut kembali, kemudian tidak melaksanakan pertempuran. Yang kedua, Humas, pasukan panah turun dari gunung, dari pertahanan, karena melihat harta rampasan perang yang banyak sekali sudah didapatkan oleh umat Islam yang berada di bawah. Akibatnya mereka mendapatkan musibah, banyak umat Islam terbunuh. Nabi memanfaatkan konsolidasi Uhud dipilihnya pada bulan Ramadan. Beliau berhasil memulihkan kembali mental prajurit untuk bisa kemudian menghadapi perjuangan berikutnya. Tahun 5 Hijriah terjadi Ahzab. Ahzab itu perang seluruh kekuatan non-muslim, musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani, dan kemudian orang-orang munafik bersatu yang di Madinah dan di luar Madinah untuk menggempur kekuatan umat Islam. Sehingga waktu itu Nabi dan para sahabat sepakat untuk membuat parit itu, Khandaq. Dan perang Khandaq itu dimenangkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan 5 Hijriah. Dua tahun kemudian Nabi berhasil memproklamirkan Kota Makkah, proklamasi Kota Makkah dipilihnya pada bulan Ramadan. Kemudian beberapa utusan Nabi yang dikirim ke daerah-daerah berhasil menyebarkan Islam. Banyak orang yang masuk Islam justru pada bulan Ramadan. Yang spektakuler adalah dari Taif, orang Taif 1000 orang sekaligus masuk Islam pada bulan Ramadan. Tahun berikutnya disusul orang Yaman 750 orang. Semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan prestasi. Bulan di mana umat Islam melakukan perjuangan-perjuangan strategis dengan kemenangan-kemenangan yang signifikan, yang monumental. Beberapa peristiwa lain yang dikatakan oleh sejarah sebagai detik-detik yang menentukan perjalanan sejarah umat Islam atau peradaban dunia bahkan. Proklamasi dinasti Abbasiyah dipilihnya pada bulan Ramadhan. 500 tahun dinasti ini memimpin daulah Abbasiyah. Kemudian di Baghdad, Panglima Utbah bin Nafi menaklukkan benua Afrika 52 Hijriah. Dipilihnya pada bulan Ramadhan ketika prajuritnya sedang lapar berpuasa. Berhasil. 99 Hijriah Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara ke Spanyol. Memimpin pasukan yang tidak banyak dengan menggunakan perahu-perahu kecil mengarungi lautan, samudra lautan yang luas dipilihnya pada bulan Ramadhan ketika prajuritnya sedang lapar berpuasa. Umat Islam untuk pertama kali menginjakan kaki di daratan Eropa pada bulan Ramadhan, 100 Hijriah Tariq memperoleh kemenangan yang luar biasa pada saat prajuritnya sedang lapar berpuasa. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam pada bulan Ramadhan. Ada peristiwa yang pernah terjadi, di antara kita mungkin sempat ingat berita tentang peristiwa 67 ketika Mesir mendapatkan musibah karena seluruh persenjataan Mesir yang diperoleh dari Rusia, dari Uni Soviet waktu itu dihancurkan oleh tentara Israel sebelum tentara Mesir bangun pagi. Malam-malam dihancurkan. Waktu itulah terjadi musibah. Jenderal Abdul Nasir, Presiden Mesir, mendapat serangan jantung meninggal dunia. Sejumlah jenderal meninggal. Mesir dirundung rasa malu oleh dunia karena ternyata mereka dihancurkan sebelum mereka bangun. Tahun 73, almarhum Presiden Mesir Anwar Sadat, pengganti Jamal Abdul Nasir, mengambil inisiatif untuk melakukan ofensif penyerangan kepada pertahanan Israel yang dikenal katanya tidak akan bisa terkalahkan. Dipilihnya tanggal 17 Ramadan ketika pasukan para Mesir sedang lapar berpuasa dan berhasil walaupun tidak memenangkan peperangan secara tuntas karena dihalangi, dibantu oleh Amerika, Israelnya, tapi paling tidak merubah peta politik Timur Tengah. Waktu itulah terkenal dengan kata-kata berkah Ramadan. Dan tentu bagi kita bangsa Indonesia tidak lupa, 17 Agustus 1945 adalah pada bulan Ramadan. Kita mungkin akan mengatakan, ah ini kumpulan kebetulan-kebetulan. Ya, tapi betul-betul terjadi. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Direncanakan ataupun tidak, terjadi pada bulan Ramadan. Dalam dunia keilmuan lebih menuju lagi. Karena ulama-ulama sejak paling tidak sejak abad kedua yang tercatat, generasi imam-imam mazhab itu telah menggunakan Ramadan sebagai bulan untuk melahirkan prestasi di bidang karya tulis. Dengan lahirnya sejumlah karya tulis yang bernilai monumental, Al-Um Imam Asy-Syafi'i, Al-Musnad Imam Abu Hanifah, Al-Muwaffaq karya Imam Ahmad. Itu adalah prestasi Ramadan. Dilanjutkan oleh generasi-generasi Al-Ghazali, Ibn Taymiyah, Ibnul Qayyim, dan terakhir adalah generasi Hasan Al-Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb. Mereka jadikan Ramadan sebagai bulan prestasi untuk melahirkan karya tulis yang bernilai strategis. Nah, ini adalah Ramadan. Jadi tidak betul kebiasaan kita selama ini Ramadan sebagai bulan malas-malasan. Datang ke kantor lambat-lambatan, pulang dari kantor cepat-cepatan, di kantor banyak ngantuk-ngantukan. Sibuk dengan belanja-belanjaan, kesualayan, sambil menghutang, dan kemudian bakar petasan. Bahkan banyak orang melakukan kegiatan tambahan. Alasannya kalau di Bandung ngabuburit, jadi kakek-kakek main halma, nenek-nenek main main kartu sudah untuk ngabuburit. Nah, inilah yang perlu diperbaiki. Jadi yang harus diperbaiki, Ramadan adalah bulan prestasi dari dulu, bukan bulan malas-malasan, bukan banyak malas-malasan, bukan mewah-mewahan. Ramadan adalah bulan berprestasi. Mereka melahirkan karya-karya besar baik di bidang politik, kemudian sampai pertempuran, dan terutama karya-karya keilmuan. Nah, apa yang kita lakukan ini pada bulan Ramadan yang harus kita siapkan? Paling tidak tentu saja puasa yang baik ya. Paling tidak saum yang baik. Apalah artinya kita punya prestasi di bidang karya tulis, karya politik, kalau tidak puasa. Jadi puasa. Nah, inilah yang kemudian diisyaratkan oleh Al-Quran, Al-Baqarah 183, yang nanti kita akan sering mendengarnya di masjid-masjid. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memberikan tiga pelajaran paling tidak. Pertama, puasa wajib. Hei orang yang beriman. Kalau bapak membaca Quran, hei orang yang beriman, oh itu tanda turun di Madinah. Memang ayat itu turun di Madinah. Kalau di Makkah biasanya, hei manusia, gitu. Apa tidak ada puasa waktu di Mekah? Ada. Nabi sudah biasa melakukan saum Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu sudah biasa ia di Mekah sebelum turun surat Al-Baqarah itu. Kemudian dilestarikan menjadi salah satu saum sunat muakkadah. Sunat yang penting sekali bagi mereka yang tidak ibadah haji. Bagi mereka yang ibadah haji, Nabi memberi contoh waktu haji tidak saum. Jadi lebih baik tidak saum kalau yang sedang ibadah haji. Ya. Nah, bahwa kemarin banyak yang lapar bukan karena saum tapi karena cateringnya yang salah. Ya, tapi buah banyak cuma nggak biasa makan buah sama roti karena tidak ada nasi tetap saja menderita. Jadi, nah ini ada saum-saum lain. Ada empat macam saum yang diwajibkan kepada kita. Satu saum Ramadan, insya Allah menurut hisab tanggal 13. Jadi 12 malam sudah mulai qiyamul lail. Kemudian yang kedua, saum Ramadan yang dilaksanakan pada bulan lain, namanya saum qadha. Satu-satunya ibadah yang ada qadha itu sebetulnya cuma saum. Kalau yang lain tidak ada qadha sebetulnya. Sholat, nah, sholat itu kalau lupa dan tertidur sholat, lakukan kapan kita ingat, bukan qadha sebetulnya. Ya ini adalah qadha saum. Kapan, siapa sih yang mesti qadha? Mereka yang wanita yang sedang haid dan nifas, haram puasa, wajib qadha, tapi tidak wajib qadha sholat, puasanya qadha. Mereka yang umpamanya saja sakit keras, boleh tidak puasa, wajib qadha. Mereka yang dalam perjalanan jauh, boleh tidak puasa, wajib qadha. Cuma Quran menyatakan secara berbicara tentang musafir itu, antasumu khairul lakum. Kalau kamu bisa puasa lebih baiklah. Jadi lihat saja ini apa capek betul enggak? Sekarang ke Bandung cuma 2 jam enggak pantas lah buka. Nah, jadi kalau jalan kaki ke Bandung boleh lah buka. Nah, kemudian ibu-ibu yang kebetulan menyusukan anak yang kurang dari 2 tahun atau sedang hamil boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti. Nah, menggantinya boleh pilih, boleh qadha, boleh fidyah. Alternatif. Ada yang berpendapat qadha juga, fidyah juga. Saya berpendapat alternatif. Boleh qadha, boleh fidyah. Biasanya ibu-ibu memang pilih fidyah. Sebab kalau qadha ibu yang bayar, kalau fidyah suami yang bayar. Atur-atur aja biar suami yang bayar. Nah, ini adalah saum qadha. Yang ketiga, ada saum nazar. Kalau kita menyatakan nazar dengan kata-kata nazar, bukan nazar, dan bahasanya nazar, tidak bisa diterjemahkan lagi. Saya nazar mau saum hari Senin dan Kamis 5 kali. Saum Senin Kamis yang asalnya sunat berubah menjadi wajib karena disertai dengan nazar. Setiap bentuk nazar wajib dilaksanakan. Infak, sedekah mungkin sunat, tapi karena disertai nazar menjadi wajib. Tapi nazar itu menjadi tidak berlaku kalau nazar itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak pantas dilaksanakan, tidak sesuai dengan moral. Mamanya saja seorang bernazar, kalau saya memilih diterima nazar, mau pegang-pegang kepala mertua, ah janganlah, nanti merusak hubungan nanti dengan mertua. Nah, nazar tidak boleh. Nazar itu sama dengan wasiat. Cuma kalau nazar yang bersangkutan yang nazar melaksanakan, kalau wasiat ahli waris melaksanakan. Kalau wasiat wajib dilaksanakan oleh waris. Kalau papa meninggal dunia, tolong bapak dikuburkan dekat kuburan mamamu yang sudah mendahului kita. Nah, wajib gitu ahli waris melaksanakan. Tapi kalau berpenangan juga tidak boleh. Mamah wasiat, kalau mama meninggal dunia, mamah minta dikuburkan sambil berdiri. Karena kalau takut pegal, tidak boleh. Mama wasiat, kalau mama meninggal dunia wasiat, tolong supaya di kapan pakai blue jean menghindari ciham pelas ribanduk. Nah itu tidak boleh karena bertentangan atau tidak ada hubungan. Mama wasiat ya nak, kalau nanti tahun 2009 kamu yang harus jadi presiden, nggak bisa, harus dipilih kecuali presiden taksi. Atau seorang berwasiat sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan, kalau mama meninggal dunia tak wasiat ya mama supaya dikuburkan di Singapura. Tak boleh bawa ke Singapura nak ditasik agak dekat. Nah kembali ini nazar, nazar saum. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada kifarat. Nah kifarat itu saum karena denda untuk menebus dosa. Satu, kalau seorang sumpah palsu. Nah, pegawai negeri hati-hati kalau masih sumpah tanggal 17. Demi Allah saya tidak, padahal betul puasa 3 hari. Memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari itu kifarat sumpah palsu. Sumpah palsunya 10 kali ya, 10 kan 3 kali 3 hari ya, 30 hari ya. Atau tiap tanggal 17 sumpah terus tapi melanggar terus ya, tanggal 18, 19, 20 puasa aja. Demi Allah saya sama memerlukan kepentingan negara daripada kepentingan diri saya sendiri, tapi jam 9 sudah ngantar bini ke swalayan, tinggalkan kantor, kifarat puasa 3 hari itu. Sumpah waktu. Yang kedua kali nazar tidak kesampaian, puasa 3 hari. Nazar saya kalau menaik pangkat mau baca Quran 2 hari pertama, nah, baru baca 2 juz sudah pingsan. Ah udah puasa aja lah 3 hari. Itu memang enggak ada potongan baca sama Quran. Itu kifarat. Yang ketiga ilah. Ilah adalah kaitan dengan keluarga. Seorang suami mengharamkan istri apapun sebabnya. Keluar ucapan demi Allah haram kamu. Begitu dinyatakan haram, istri itu haram digauli. Baru halal setelah puasa 3 hari. Puasa. Memang alternatif dari puasa dari memberi makan 10 fakir miskin. Tapi dalam konteks puasa, puasa 3 hari. Pertanyaannya bagaimana kalau seorang istri mengharamkan suami? Mas haram, kamu haram. Maka suami bisa halal mama tetap. Halal, kata ustaz juga halal. Tidak haram itu. Sama aja dengan talak. Suami menyatakan kepada istri saya, talak kamu, jatuh talak. Istri menyatakan talak kami 100 kali, enggak berlaku. Talak, kamu talak, talak, talak, talak, talak, talak. Enggak, itu cuma agak gila aja, saya wirid pakai talak. Itu 3 hari. Ada yang 10 hari. Puasa 10 hari, yaitu bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Tamattu atau qiran. Dia umrah dulu, 95% lebih jamaah Indonesia tamattu. Umrah dulu, ganti pakaian. Kemudian nanti tanggal 8 niat lagi haji, itu namanya tamattu. Dia harus memotong seekor kambing di Mina, namanya al-hajj. Kalau tidak bisa melaksanakan karena uang realnya habis untuk beli karpet, maka dia harus puasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Nah itu kifarat 2 hari. Atau kiran, sama. Tapi kalau dalam yang lain, Pak Haji nanti mamanya saja pada waktu ihram kan gak boleh menutup kepala. Tapi ini sakit kepala atau luka, pakai berban, boleh. Harus motong seekor kambing. Ini gak boleh diganti dengan puasa. Harus korban. Tanggal 9 di Arafah, mestinya ke Muzdalifah. Tapi sampai subuh masih di Arafah. Berarti tidak mabit di Muzdalifah. Kena dam, memotong seekor kambing. Gak boleh diganti dengan saum. Atau tak jam 11, setengah 12 sudah meninggalkan Muzdalifah, masuk Mina. Tempat jumrahnya masih kosong, memang belum musim. Gak berdesak-desak karena kosong, gak karena masih tidur. Itu gimana? Kena dam, memotong seekor kambing. Atau pada waktu mikot, mestinya mikot di satu tempat ini, nyelonong aja kan pakai seragam bal, semuanya gak pakai kirom. Nah, kena dam itu. Memotong seekor kambing. Tidak boleh diganti dengan puasa. Hanya dam sama tur saja. Nah, yang ketiga, yang paling berat, ini 60 hari dan mutawali. Harus terus-terusan. Bersambung. Jadi kalau tanggal hari ke-59 bakal balik lagi ke tanggal 1. Nah, satu, membunuh manusia tidak sengaja. Quran. Bapak pakai mobil menabrak orang, urusan dengan polisi, jangan tabrak lari, itu tidak bermoral. Yang kedua, harus hubungan dengan keluarga, memberikan uang duka, bias dalam bahasa Quran. Berapa? Tergantung. Siapa yang menabrak dan siapa yang ditabrak. Kalau yang ditabraknya ustaz, biar murah lah, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang BI agak mahal. Nah, terserah itu rumian aja. Itu dia. Yang ketiga harus urusan dengan yang punya nyawa, Allah Subhanahu wa taala. Puasa 60 hari. 60 hari. Supir bawa bis 50 orang penumpang celaka, semua mati kecuali supir 50 kali 60 hari 3000 hari habislah dagingnya. Nah, puasa 60 hari. Atau bapak pakai mobil pinggir jalan ada tumpukan karung yang kilas saja, tahu-tahu kakek-kakek pakai karung sengit-sengit aja, 60 hari puasa. Seorang dokter melakukan pengobatan salah, dikira vitamin, tahu-tahu endrin, 60 hari puasa. Operasi ya, 60 hari puasa. Ibu marah sama pembantu, jewer, meninggal dunia, 60 hari puasa. Tidak sengaja. Yang kedua, zihar. Zihar adalah seorang suami mengharamkan istri disamakan dengan ibu kandung sendiri. Quran juga. Dalam bahasa Arabnya, anti kazahri ummi. Terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia, demi Allah haram kamu seperti haram ibu saya dengan saya. Suami itu haram menggauli istrinya. Baru halal menggauli istrinya kalau dia puasa 60 hari terus-terusan. Itu zihar. Jadi tadi kalau menyatakan demi Allah haram 3 hari. Demi Allah haram seperti haramnya ibu saya dengan saya. Itu 60 hari puasa. Zihar namanya. Kemudian yang ketiga 60 hari puasa adalah di bulan Ramadan melaksanakan hubungan seksual. 60 hari puasa bagi ibu, tentu saja bagi wanita mungkin sulit 60 hari, diganti dengan memberi makan 60 fakir miskin sekenyangnya. Tidak boleh dipilih yang kecil-kecil, yang hemat-hemat. Nah, ini makanya pada bulan Ramadan lebih baik bapak-bapak banyak di kantor. Nah, ini adalah puasa wajib. Yang kedua, Quran menyatakan tadi puasa itu sebetulnya bukan ajaran baru, tapi puasa itu adalah merupakan syariat yang berlaku sejak lama sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelumnya. Jadi para nabi rasul dulu juga mewajibkan puasa. Yang dapat kita ketahui keterangannya, Nabi Musa mengajarkan puasa 40 hari kepada orang-orang, kepada umatnya. Kemudian Nabi Daud tadi kebiasaan satu hari satu bukar, puasa satu hari tidak. Nabi Zakaria saum, tapi saum Nabi Zakaria itu tidak bicara berhari-hari. Lebih berat sekiranya, jadi tutuplah karena tidak boleh bicara. Nabi Siti Maryam juga saum, karena beliau mendapat informasi dari Jibril, kamu akan melahirkan anak. Bagaimana apa kata orang kepada saya akan dituduh berbuat zina karena saya tidak pernah dituduh laki-laki. Kata Jibril, sudah kamu saumnya, tidak boleh bicara, tidak usah bicara. Nanti bayi mulahir, kamu diam saja. Kau menjelaskan, kau tidak bakalan ngerti. Nah, diam saja. Tapi kan kami bisa, katanya bicara. Baru lahir sudah bicara. Nah, ini saum. Semua agama mengajarkan puasa. Yudaism, agama Yahudi, mengajarkan puasa untuk meredam murka Tuhan. Jadi kalau banyak banjir, banyak longsor, banyak musibah kendaraan, menurut teologi Yahudi, Tuhan marah. Supaya tidak terus-terusan marah, puasa. Itu puasa untuk meredam kemarahan Tuhan. Dalam Kristen ada hari-hari tertentu, Katolik kalau masalah ada hari tertentu, tidak puasa. Cuma menurut mereka kan boleh kalau sedikit-sedikit. Permen boleh, syukur boleh. Tapi kalau timbul, tidak boleh, tetap berat itu. Hinduisme dan Buddhisme syarat dengan puasa, karena filosofi mereka, ada teologi mereka, konsep teologi mereka adalah samsara. Semakin sengsara, semakin mulia, semakin menderita, semakin dekat dengan Tuhan. Makanya ada berpapa 7 hari, 10 hari, semakin lebih lama lebih baik. Kalau dalam Islam malah tidak boleh. Kalau dalam Hindu, Buddhisme, satu-satunya agama yang tidak mengajarkan, tidak punya konsep puasa adalah Konghucu. Konghucu itu tidak punya konsep puasa. Tapi anehnya di Bandung banyak orang Konghucu puasa. Kalau menjelang Lebaran juga zakat juga dia, titip sembah itu. Ini titip zakat. Saya bilang, kamu ini kok bisa zakat, bisa puasa? Kenapa enggak Islam aja? Nanti aja katanya mamah belum mati, dia bilang. Karena mamanya Konghucu jadi takut. Tapi dia zakat. Kenapa kamu zakat? Jawabannya yang luar biasa, aneh katanya. Zakat 100 ribu, bisnis saya untung 1 juta. Zakat lagi 200 ribu, bisnis saya untung 2 juta. Zakat lagi 300 ribu, untung saya lebih dari 3 juta. Dalam hati saya, aneh nih. Orang Konghucu yakin, kok orang Islam gak yakin-yakin dengan zakat itu. Masyarakat dulu banyak orang yang melakukan tradisi puasa, puasa tradisi. Orang Sunda melakukan puasa namanya ngalong, tidak makan apa-apa kecuali yang dimakan kalong, kelawar. Jadi kalau getuk lindi nggak boleh, nasi padang nggak boleh, tapi kalau jamu buah boleh, dia kuat bagadang. Kemudian ada orang yang melakukan, kalau di Solo orang melakukan puasa ngebun. Belum bisa seminggu nggak makan apa-apa. Katanya hip long, hip anyut dingin, longnya bahasa Inggris panjang. Jadi dingin panjang. Seminggu ngapakan apa? Okultisme untuk membangun kekebalan diri. Kemudian lagi ada orang yang melakukan puasa matang puluh. 40 hari, 40 malam tidak makan ikan, tidak makan telur. Saya pernah melakukan karena senior saya di pesantren menyuruh begitu. Kamu ingin pinter? Iya dong. Matang puluh. Kenapa? Makan 40 hari, 40 malam nggak boleh pakai ikan, nggak boleh pakai telur. Jadi sama garam aja. Karena ingin pinter saya lakukan. Tapi saya perhatikan itu ikan yang kiriman ayah saya dimakan oleh senior tadi. Ahli cipu juga pakai ikan-ikannya. Ada orang yang melakukan puasa pati geni. Tidak makan apa-apa yang dimasak pakai api. Juga untuk kekebalan diri. Pati geni. Karena agak mudah karena sudah ada rice cooker. Kemudian ada orang yang melakukan puasa mudi. Tidak makan apa-apa yang memakai garam. Bukan karena artis dokter. Tapi karena meminang tidak diterima. Supaya pasaran naik berhenti makan garam. Lama-lama malah pasarannya tambah turun. Kalau orang sana bilang, bonet keuyahan. Kurang garam. Ini semua puasa-puasa itu dilarang oleh Islam. Islam tidak memperkenankan puasa-puasa seperti itu. Saum atau puasa dalam Islam hanya satu macam. Berhenti makan, minum, hubungan seks, dan yang searti dengan itu, mulai subuh sampai maghrib, niat mengharap ridho Allah. Itu aja puasa Islam. Ada aspek al-imsak yang dicegah, yang dijauhi, makan, minum, hubungan seks. Dan yang searti dengan itu, searti dengan makan minum, merokok, walaupun rokoknya tidak ditaruh di bibir, dibakar di bawah, tapi ketika asap ke atas tersantok. Nah itu pekerjaan santri di pesantren Pak itu. Santri nakal bukan seperti saya, baik. Kemudian searti dengan hubungan seks adalah masturbasi onani, sengaja. Kalau seorang dalam Ramadan tidur, keluar air mani tidak batal, tidak sengaja. Tapi lagi puasa, nonton film jorok. Keluar air mani batal, karena sengaja. Tapi sebaliknya, kalau nonton film tinggi, keluar tidak batal. Tidak ada hubungan, itu tidak sengaja. Waktunya mulai subuh sampai maghrib. Tidak boleh dibalikkan, mulai maghrib buka subuh. Makanya saudara-saudara kita yang di Selandia Baru paling selatan, Kanada paling utara, ya puasanya bisa lama gitu, bisa juga sebentar. Jadi waktu saya di Kanada ada teman bertanya, Pak, di mana di sini puasanya lama? Ya saya katakan biasanya di mana? Biasa aja dah. Ya di sini macam-macam, Pak. Ada yang mengatakan, saya kan orang Indonesia, paspornya jelas Indonesia, jadi musafir saya tidak puasa. Terus kodonya kapan? Ya kodonya di Kanada juga pada waktu siangnya sebentar. Pintar politisi ini orang. Tapi ada yang mengatakan, saya nggak kuat, karena nggak kuat saya nggak pijat. Ya, nggak kuat tapi pijat aja, karena nggak kuat. Orangnya tidak kuat, kuat apa yang pijat? Nah, pinter nih, dagang. Kemudian ada yang ketiga, nekat. Puasa, karena cuma berapa jam puasa. Allah tidak mungkin membuat aturan merusak makhluknya. Jadi dia puasa. Tapi yang keempat katanya, puasa juga. Cuma waktunya disesuaikan dengan waktu Garut. Karena kebetulan asalnya dari Paragon. Jadi gimana katanya Pak? Saya katakan yang ke-1, ke-2, ke-3 boleh lah itu. Tapi kalau yang ke-4 nggak ada lah. Puasa di Kanada waktunya, waktu Tarogong kan nggak mungkin. Ya waktu Kanada kecuali kalau dari Kanada terbang. Bukan dulu di Tarogong, balik lagi ke Kanada sahur. Jadi harus sesuai dengan tempat setempat. Pernah di sini ada seorang teman saya, Ustaz di sini ditanya, bagaimana Pak kalau puasa dikutub? Pak Ustaz itu jawabannya, nanti ya kalau kamu sudah dikutub, kirim SMS kepada saya. Saya jawab, nanti aja kalau sudah dikutub, ya, baru saya jawab. Kutub, kita nyumpriuk aja belum. Nah, kemudian selanjutnya target puasa itu takwa. Takwa itu yang tertinggi lah. Ya sabar, memenuhi janji, pemaaf, kemudian segala-galanya ada pada takwa. Untuk mencapai manusia yang berkualitas tinggi itu tidak mungkin kalau hanya dengan berlapar-lapar puasa. Makanya ada petunjuk praktis supaya kita siap. Pertama, selama bulan Ramadan usahakan kita untuk bangun sahur dan makan sahur. Itu 7 praktik elementer. Kecuali shaum sunat. Shaum sunat Nabi sering tidak sahur. Malah mendadak saja niat. Lihat Siti Aisyah waktu itu kecewa sedang masak. Nabi pada sudah berniat puasa mengatakan, tidak puasa, saya makan. Tapi pada suatu saat Nabi tidak berniat puasa. Siti Aisyah bingung, tidak bisa masak. Tidak ada bahan mentah. Nabi menyatakan, saya puasa, boleh. Jadi bapak tidak ada niat puasa. Tapi pagi-pagi waktu ini teman-teman puasa, sudah puasa. Puasa sudah, boleh, senin banyak saja, boleh. Sebaliknya juga sudah niat puasa, tahu-tahu ada siapa yang harus dihormati gitu, orang tua menjadi mengajak makan, ya sudah batalkan, sudah dapat puasa. Tentu tidak boleh dari kaya sah. Sudah puasa, telepon ayah, tolong pak, sini pak, ajak makan lah saya sudah niat puasa. Nah, Tuhan juga, Allah, malaikat juga tahu lah ini gitu. Nah, baik selanjutnya, bangun sahur dan makan sahur yang terakhir. Hanya bangun tanpa makan kurang baik. Apalagi cuma makan tanpa bangun, tentu lebih kebal. Mempercepat buka dengan makanan yang manis-manis, yang berminum dengan doa dan baca doa. Nah, inilah satu-satunya waktu di mana umat Islam rata-rata disiplin waktu, yaitu buka puasa. Selama Ramadan, tiada malam tanpa sholat malam. Walaupun bapak katakanlah perjalanan jauh di mobil, sholat malam di mobil. Makanya diberikan kesempatan yang luas, boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam, boleh sendiri, boleh berjamaah, boleh jahar keras seperti Jumat, boleh sir seperti duhur. Pendeknya, tiada malam tanpa sholat malam. Kalau mau di rumah silakan, mau berjamaah silakan, bapak tampil menjadi imam, tapi tentu harus punya hafalan paling tidak 11 surat, jangan sampai imam kulhu terus kasihan. Nanti istri malah berbisik, nah pasti kulhu, nggak ada perkembangan dari tahun yang lalu, kulhu terus. Nah, kemudian yang kedua, tiada hari tanpa infak. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Tiada hari tanpa infak, jadi disiapkannya kotak infak di rumah, barangkali masukkan. Nanti harus diberikan pada saat bulan Ramadan, supaya pahala Ramadan. Jangan bulan Syawal, Ramadan berikan. Kalau perlu dengan kotaknya, kalau mau dibuka harus kuat iman. Nanti pas dibuka satu jenak, wah sedih kan? Gede juga, pakai dulu lah cicilan motor. Kemudian yang ketiga, selama bulan Ramadan kita harus akrab dengan Al-Quranul Karim. Berusahalah menamatkan Al-Quran, mentadarus Al-Quranul Karim. Bibir dan lidah selalu basah menyebut nama Allah, zikir. Sejak mulai tidur, zikir. Bangun tidur, zikir. Di masjid, kemudian zikir, memperbanyak zikir. Jadi ini adalah kegiatan pada bulan Ramadan. Tentu saja selama bulan Ramadan kita berusaha tidak ada seorang pun yang tersakiti, tidak ada seorang pun yang tersinggung perasaannya, tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh kita, tidak ada seorang pun yang dihina, yang dicaci maki, yang dimarahi selama bulan Ramadan. Suasananya adalah suasana khusyuk, akrab, tapi tetap berprestasi. Nah, inilah Ramadan saum yang dikatakan oleh Nabi, ibadah yang tidak ada nilai bandingannya. Fa innahu la idalah, jaminan masuk surga, yaitu puasa yang dilakukan dengan kualitas yang terbaik tadi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita bisa bertemu bulan Ramadan dan bisa menikmati Ramadan dan bisa mengisinya dengan sejumlah amal kebajikan. Kepada bapak yang kebetulan dan ibu yang kebetulan tidak ada tugas, kami persilakan untuk, kalau ada pertanyaan kami persilakan pertanyaan ajukan. Tapi bagi mereka bapak-bapak yang akan tugas, kami sampaikan selamat pada tugas melaksanakan kewajiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.